Tiada yang memahami segala kekurangan. denganku kecuali kamu di dalam jariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui itu. Dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat melindungku dari kejahatan syahwatku. Thank you. kasih dan sayang. Mencintaiku, merawatku tanpa lelah setulus jiwa.

bersujud semesta padamu, memuji memuja asmamu. Gelap terang hanya karenamu, semua tunduk taat padamu. Bersujud padamu, bersyukur nikmatmu, bertasbih akan kebesaranmu. Merindu cahayamu, mengharap rahmatmu, menambah cinta kasih sayangmu. Bintang bertebar dalam genggamanmu, ini lautmu dan itu langitmu. Setiap wajah kan bernafaskan namu atas izinmu. Salam alaika ya Rasul, salam cahaya menerangi terang dunia. Engkau Muhammad, ya Rasulullah. Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima? Diawali mencari masjid, mengambil wudu, beristighfar, dan memulainya dengan membaca bismillah. Assalamualaikum, ya Rasul, assalamualaikum.

kembali lagi. Bila perih, bila sedih, air mata bukan segalanya, hanya hamba Allah yang selalu bersedia. Hanya hamba Allah yang selalu berpasrah, karena segalanya bergantung padanya, hanya pada Dia semua bermuara. Detik waktu kan berlalu, suka duka kan berlalu, tiadalah semua tawa air mata, semua kan berlalu dan pergi. Hanya pada Allah hati kan berserah, hanya pada Allah jiwa kan berpasrah, karena segalanya bergantung padanya, hanya pada Dia semua bermuara. Hanya hamba Allah yang selalu berserah, hanya hamba Allah yang selalu berpasrah, karena segalanya bergantung padanya, hanya pada Dia semua bermuara. Hanya pada Allah hati kan berserah, hanya pada Allah jiwa kan berpasrah, karena segalanya bergantung padanya, hanya pada Dia semua bermuara. Semua kan bermuara. Oh oh oh oh. Ha oh. jahat. Ya Rabbi, ampunilah dosa dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Segala yang ku punya tiada mampu jua untuk membalas semua yang dilakukannya. Berteduh. Siapa yang menciptakan? Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Menjulang tinggi, laut tiada bertepi. Maka nikmat yang mana akan engkau dustakan? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tak sepantasnya manusia berdusta atas nikmat yang telah dititipkannya. Jangan kau angkuh dan menjadi sombong tanpa akal. yang tinggi, laut tiada berteri. Akan nikmat yang mana akan engkau dustakan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tak sepantasnya manusia berdusta atas nikmat yang telah dititipkannya. Jangan kau angkuh dan menjadi sampan, tanpa akal kau hanya manusia gila. Tak sepantasnya manusia berdusta atas nikmat yang telah dititipkannya. Jangan kau angkuh dan menjadi sombong, tanpa akal kau hanya manusia gila. Berpasrah diri dan terus berdoa, berusaha

salatan kamila wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadin alladhi tanhallu alladhi tanhallu bihi alqadu wa tanfariju bihi alkurabu wa tuqadu bihi alhawaij wa tunalu bihi alraqaim wa husnu Oh, mata al-Mustafa Sayyidi al-Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah Muhammad ibn Abdillah